Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mempertemukan kita di dalam kajian rutin setiap selesai salat subuh membaca kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang dikenal dengan kitab Tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Al-Allamah Abdul Rahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Hari ini walhamdulillah hari Kamis 3 Muharram 1435 Hijriah, kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk duduk kembali di masjid ini mengkaji ayat-ayat suci Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai kepada firman Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita lanjutkan pembahasan yang beliau sampaikan. Wa'lam anna minal qawa'idi al-muttafaqi 'alaiha baina salafil ummati wa a'immatiha الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات. Ketahuilah bahwa termasuk kaidah yang disepakati di antara para ulama umat Islam dan para imam-imamnya adalah beriman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya serta hukum-hukum dari sifat-sifat tersebut. Ini adalah bagian dari tauhid. Kita mentauhidkan Allah dari tiga sisi. Sebelumnya arti tauhid adalah menjadikan Allah satu-satunya. Nah, kita menjadikan Allah satu-satunya, atau dalam bahasa yang lebih mudah, kita mentauhidkan Allah dari tiga sisi. Yang pertama, menjadikan Allah satu-satunya yang berhak diibadahi, yang sering disebut dengan tauhidul uluhiyah. Yang kedua, kita menjadikan Allah satu-satunya zat yang maha pengatur, pencipta, berkuasa, yang biasa disebut dengan tauhidur rububiyah. Dan yang ketiga, sebagaimana yang beliau sebutkan tadi, kita mentauhidkan Allah dari sisi menjadikan Allah satu-satunya yang mempunyai nama-nama dan sifat-sifat yang mulia, yang mempunyai nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, yang tinggi. Tidak ada persamaan untuk Allah dan tidak ada penafian dari nama-nama tersebut. Ini adalah keyakinan kita sebagai orang yang beriman, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mempunyai nama-nama. Kenapa beliau berkata demikian? Karena ketika kita membaca Ar-Rahmanir-Rahim, ini berarti Allah mempunyai nama. Yang namanya Allah ada Ar-Rahman, yang namanya Allah ada Ar-Rahim. Berarti zatnya tunggal tapi namanya banyak. Ini salah satu yang harus kita imani. Termasuk keimanan, maka beliau mengatakan di sini, termasuk hal yang disepakati oleh para umat, para salaful ummah, yaitu para sahabat. Kalau disebut para salaf, ini perlu dicatat baik-baik, kalau disebut para salafus salih, maka itu dimaksudkan adalah tiga: para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in rahimahumullahu ta'ala. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Mereka bersepakat akan sebuah keimanan, yaitu meyakini bahwa Allah mempunyai nama-nama yang husna, yang maha baik, dan sifat-sifat yang ulia. Yang mana nama-nama tersebut? Kata beliau, perhatikan, fayu'minuna mathalan bi'annahu rahmanun rahimun zirrahman lati ittasafa biha almuta'alliqati bil marhum. Maka kata beliau, orang-orang yang beriman meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rahman, yang maha rahman, Rahim, yang maha rahim, yang mempunyai rahmat yang Allah bersifat dengannya. Yang mana rahmat tersebut berkaitan dengan makhluk-makhluk yang dirahmatinya. Maka kemudian beliau mengatakan, فَالنِّعَمُ كُلُّهَا أَثَرٌ مِّنْ أَثَارِ رَحْمَتِهِ. Ini pelajaran luar biasa dari beliau. Ya, yang seseorang tidak akan pernah mengeluh, tidak akan pernah menggerutu, tidak akan pernah mengadu-ngadu kepada manusia. Senantiasa lisannya penuh dengan pujian kepada Allah. Dalam hal ketika dia diberikan nikmat atau hal ketika dia terpuruk. Perhatikan perkataan beliau. فَالنِّعَمُ كُلُّهَا أَثَرٌ مِّنْ أَثَارِ رَحْمَتِهِ. Seluruh nikmat adalah merupakan satu bekas dari bekas rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Apa faedah perkataan beliau ini? Pertama, yang ingin pandai bersyukur, ingat-ingat nikmat Allah. Yang kedua, yang ingin menghilangkan rasa sombong, ingat-ingat nikmat Allah, bahwasanya apapun yang ada di tangan Anda atas pemberian siapa? Hah? Atharun min athari rahmatih. Bekas dari bekas rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi pelajaran ada dua dari pelajaran. Yang pertama, yang ingin pandai bersyukur, sering hitung-hitung nikmat Allah. Yang kedua, yang ingin menjauhkan diri dari sifat sombong, angkuh, ya, maka ingatlah apa yang ada di tangan Anda milik siapa? Bekas pemberian siapa? Bahkan itu masih milik Allah, dan Allah bisa kapan saja mencabutnya dari kita. Dan subhanallah, perhatikan, bedanya jin ifrit dengan orang yang berilmu yang membantu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ingin dipindahkan istana Ratu Bilqis dari Yaman ya ke daerah beliau. Kata jin ifrit, "Ana atika bi qabla an taquma min maqamik." Wahai Sulaiman, aku bisa mendatangkan kerajaanmu sebelum engkau bangun. Sebelum begini, sebelum engkau bangun dari tempat dudukmu, istana Ratu Bilqis sudah ada di hadapan. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Berkata orang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, yaitu orang yang berilmu, "Ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk." Aku bisa mendatangkan istana Ratu Bilqis tersebut sebelum kapan? Hah? Sebelum berkedip. Mana yang lebih cepat? Ya. Ulun kayaknya pin berkedip sudah 5 kali ngantuk. Kaloha. Tahib. Yang lebih cepat itu. Tetapi lihat jawaban orang yang berilmu ini. Falamma istaqarra indahu qala hadza min fadli Rabbi. Ketika sudah ada benar-benar di hadapan Nabi Sulaiman istana Ratu Bilqis tersebut, apa yang dia lakukan? Apakah, "Oh, ini saya loh. Ini karena saya loh." Enggak. Seperti yang dikatakan oleh Karun, "Innama utitu ala ilmin indi." Sesungguhnya harta yang melimpah ruah ini karena ilmu yang aku miliki. Sama tuh kalau seandainya aku nih dengan sidin misalkan sudah macam-macam tingkatannya, jadi namanya tuh panjang, profesor, doktor, doktorandes, dokter, kemudian Ahmad Zainuddin LC, MA, MH, MSU, panjang banget namanya. Bekesah sidin lawan orang, "Aku nih dengan bisa sampai panjang ngaranku nih gara-gara orang berataan beramai-ramai aku belajar, aku aja bawaannya." Persis seperti apa? Karun. Beda dengan yang menolong Nabi Sulaiman alaihi salam. Beliau mengatakan apa? "Hadza min fadli Rabbi." Ini adalah karunia dari Rabbku. Liyabluwani, lihat, lihat. Liyabluwani aashkur am akfur. Agar Allah mengujiku apakah aku pandai bersyukur atau aku kufur terhadap nikmatnya. Subhanallah. Dari perkataan ini sekali lagi, siapa yang ingin menghilangkan rasa sombong, ingat nikmat-nikmat Allah. Fulan, saya enggak punya apa-apa kecuali kalau Allah memberikan kepada saya. Kemudian faedah yang ketiga dari apa yang beliau sampaikan, "Fanni'amu kulluha atharun min athari rahmatih." Maka orang tidak akan pernah menggerutu, tidak akan pernah mengeluh di hadapan manusia. Karena kenapa? Karena seluruh nikmat berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Semalam ada yang cerita ke orang, kalau seandainya, ini cerita ini banyak terjadi di zaman salaf. Saya katakan kalau zaman salaf sudah bisa memaknai ya, yaitu zaman para sahabat, di bawahnya lagi zaman para tabi'in, zaman para tabi'in. Zaman sahabat itu selesai tahun berapa sih? Sekitar 110 Hijriah. Habis itu zaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Para tabi'ut tabi'in selesai pada tahun, pada abad keberapa kira-kira? Sekitar abad kedua Hijriah. Selesai. Itu mereka. Ini cerita hampir-hampir sama. Yaitu ketika seseorang sering mengeluh, kemudian si fulan dikatakan, "Aku ingin beli tanganmu. Sekian, kalau di kita sekian ratus juta, mau gak engkau? Aku ingin beli matamu. Aku ingin beli kakimu. Sekian ratus juta." Maka orang tersebut mengatakan, "Tidak mau." "Lah, kata si ulama di zaman salaf ini, kalau begitu engkau memiliki ratusan juta, tapi kenapa masih mengeluh? Ada kan Pak, kalau kita duduk sama orang tuh, sebagian orang kalau kita duduk, yang ada kisah beliau hanya mengernyitkan dahi kita. Madingai, utang bulan ini belum bayar nih. Susu anak belum tahu, belum kawal lagi menungkar dingai. Umat macam-macam kisahnya, pokoknya yang sedih-sedih gitu nah. Tidak pernah membuat orang tersenyum kalau duduk sama beliau, atau tidak pernah orang membuat orang tersebut mengingat Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang bijak mengatakan idza syakauta ila bani adam innama tashkur rahim ila alladzi la yarham. Jika kamu mengadukan nasibmu kepada manusia, sesungguhnya kamu mengadukan Allah yang Maha Pengasih, yang tadi rahmatnya sangat luas, kasihnya sangat luas kepada makhluk yang tidak mengasihi. Baik, para ikhwah, bapak ibu, saya lanjutkan. Wa hakadha fi sa'iri asma, dan demikianlah di seluruh nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu fil alim innahu alimun dzu ilm. Dikatakan pada nama Allah Al-Alim, berarti Allah adalah yang Maha berilmu, yang mempunyai ilmu. Ya'lamu bihi kulla syai' qadir dzu qudrah yaqdiru ala kulli syai'. Dengan ilmu tersebut Allah mengetahui segala sesuatu. Dan kalau kita menyebut nama Allah Al-Qadir, berarti Allah mempunyai kekuasaan yang menguasai atas segala sesuatu. Dan begitulah kita mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang husna. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang baik katanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini masih lanjutan dari Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya ringkas apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Yang pertama, termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang disepakati oleh para salafus saleh dan para imamnya adalah meyakini Allah memiliki nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. Ini satu keyakinan yang harus kita pegang. Yang kedua, karena kenapa saya bilang keyakinan? Karena di sana ada kelompok-kelompok yang mendompleng nama Islam yang tidak meyakini Allah mempunyai nama. Allah tidak meyakini, Allah tidak mempunyai sifat. Mereka tidak meyakini itu. Kita meyakini Allah berada di atas arsy. Mereka mengatakan Allah tidak ada tempatnya. Mereka mengatakan seperti orang kaum Jahmiyah yang mengatakan bahwasanya Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di atas, tidak di bawah, tidak di dalam, tidak di luar. Berarti Allah, menurut mereka, Allah tidak apa? Tidak ada. Ya. Makanya ini termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagaimana bapak ibu meyakini Allah Maha Berkuasa, Pencipta, Pengatur, kita juga meyakini Allah mempunyai nama-nama dan sifat-sifatnya yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Tidak seperti kaum Jahmiyah yang saya ceritakan tadi. Kemudian yang kedua, pelajaran dari apa yang kita baca pada pagi hari ini adalah, jika ingin menghilangkan rasa sombong, maka ingatlah nikmat Allah. Bahwasanya nikmat tersebut tidak sampai kepada kita kecuali karena siapa? Allah. Yang ketiga, jika ingin pandai bersyukur, maka ingatlah nikmat Allah. Ya. Mudah-mudahan tiga pelajaran ini bermanfaat. Apa yang baik kisahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi bapak-bapak mungkin tidak membawa keluarga, maka sampaikan ini, tiga dingai, tiga anak-anak yang sudah kita pelajari pagi ini. Cuma tiga, sampaikan setiap hari. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini sudah terekam dari majelis pertama kita kemarin, dan akan terus saya akan rekam seperti kebiasaan saya di mana-mana kajian. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, silakan jika ada yang bertanya. Nah, pakai mic. tempat di toilet, saya lihat di belakang. Nah, kalau bisa satu kotor, jadi bisa itu ada di ruang belakang, di ujung mesin itu kotor. Nah, ketika saya pulang dulu, ini tuh mungkin tidak sengaja terkunci, karena mungkin tidak tahu ini yang mengunci. Jadi, karena saya ke depan, muter. Ternyata salat sudah dilanjutkan. Saat itu yang ada di pikiran saya adalah saya mengingat hadis riwayat Bukhari Muslim Ibnu Abbas yang melewati shaf dengan keledai dan sahabat tidak ada yang mengingkarinya. Jadi saya pikir sutrah makmum adalah sutrah imam. Yang kedua, pertimbangan saya adalah saya tidak tahu apakah setelah pasar ini ada yang jamaah kembali, makanya saya berinisiatif untuk merobos makmum. Ya. Dan ditegur. Nah itu lalu saya ditegur, Ustaz. Saya bingung ini gimana, Ustaz? Ya. Saya mau nanya, Ustaz. Paham pertanyaannya. Ya. Jadi beliau dalam keadaan berpakaian yang najis dan pakaiannya ada di depan. Maka jawabannya sebenarnya orang yang berilmu ketika ada seseorang yang lewat di makmum, ya sebenarnya tidak mengapa, karena bagi orang yang berjamaah sutrah atau pembatas sholat itu dimiliki imam, bukan dimiliki makmum. Nah di sini pentingnya ilmu. Ya, tidak mengapa karena beliau sekarang ingin mengambil baju beliau yang ada di depan tempat keimaman. Jadi tidak mengapa seseorang untuk melewati makmum, baik itu dipotong safnya ataupun melewati di depan sekalipun. Ya. Kenapa? Karena yang tidak boleh adalah seorang melewati imam di depan imam. Kalau lagi sholat berjamaah, kalau lagi sholat sendirian baru tidak boleh lewat di depannya. Itu pun karena beliau sebuah keadaan darurat. Jadi tidak mengapa, perbuatan Bapak benar. Hanya perlu dijelaskan kepada jamaah, mungkin ada yang belum tahu. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Tapi ketika misal berwudu kan membaca artikel bahwa kalau kita merutinkan, apakah itu nanti khawatir masuk perbuatan yang ada, apakah ini memang ijtihad? Jadi ketika kita memilih kita rutinkan basmalah, maka ini ijtihad tersebut yang ulama merajukan tentang kebolehan membaca basmalah karena hadis umum. Yeah. Ataukah yang ada ulama yang bahwa basmalah bukan bagian dari wudu, jadi kalau kita rutinkan maka itu jadi perbuatan mengada-ngada, atau kita pilih yang tengah-tengah, kadang-kadang basmalah, kadang-kadang tidak. Untuk bismillah atau basmalah di dalam berwudu maka ada hadis sahih, dan lebih condong mensahihkan hadis tersebut. Rasulullah SAW bersabda, la wudu liman lam yadhkur ismallah, tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Nah, hadisnya sahih, disahihkan oleh Imam Ibnu Baz rahimahullah taala. Jadi di sini malah terjadi permasalahan, apakah kalau kita di dalam kamar mandi tetap menyebut nama Allah. Beliau berfatwa bahwa hadisnya tegas, maka tidak mengapa di dalam sampai pun di dalam kamar mandi menyebut nama bismillah, akan tetapi cukup dengan suara yang lirih, tidak dengan suara yang terlalu keras. Ya, bahkan itu ada hadisnya. Jadi bukan perkara sesuatu yang mengada-ngada atau diambilkan dari hadis umum, tidak. Ada hadisnya. Wallahu a'lam. Dan insyaallah kita akan memulai kembali mengoreksi sifat bersuci kita, sifat sholat kita dengan cara kajian intensif. Pokoknya dalam benak saya banyak sekali kegiatan-kegiatan kajian Islam intensif yang 3 hari atau 2 hari atau seharian penuh kapan kita belajar, kita sudah mengenal bagaimana tata cara bersuci yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Terutama bagi bapak-bapak yang baru anak-anaknya, istri-istrinya mohon dibawa nanti pas kajian Islam intensif yang akan kita ajarkan insyaallah, baik itu setiap bulan sekali atau setiap dua bulan sekali. Seperti misalkan tata cara bersuci sesuai dengan sunnah, tata cara sholat sesuai dengan sunnah, masih banyak yang lain. Wallahu a'lam. Nah, selesai. Mulai sholat sunnah setelah azan subuh waktu kita datang ke masjid, setelah di qabliyah subuh. Sementara saya pernah tidak ada sholat dua rakaat apa berturut-turut dua rakaat setelah itu Ya, perlu diketahui bahwa sholat tidak ada, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengerjakan sholat setelah azan subuh kecuali dua rakaat subuh. Kenapa demikian? Karena beliau menjadi imam. Jadi dengan datangnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam langsung diiqamahkan sholat. Makanya beliau sholatnya di rumah. Ya. Nah bagi kita yang makmum, ya sebenarnya itu bisa kita laksanakan dengan cara kita ketika masuk ke dalam masjid setelah azan subuh, kita tidak bisa mungkin mengerjakan di rumah, karena kalau kerjaan di rumah tidak dapat takbiratul ihram, sering terjadi seperti itu. Maka kita memilih opsi yang kedua, yaitu kita datang ke masjid, kita sholat dua rakaat sebelum subuh, dan itu sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid. Ibnu Rajab Al-Hambali mempunyai sebuah kaedah di dalam beliau kaedah fiqhiyah, beliau menyebutkan jika terkumpul dua ibadah ya yang sama jenisnya dan sama tingkatannya dan saya ulangi jika terkumpul dua ibadah sama jenisnya sama tingkatannya maka bisa dikerjakan salah satunya untuk mencukupi yang lain. Contoh kata beliau, sholat qobliyah subuh dua rakaat sudah mencukupi sholat tahiyatul masjid, karena masuk maksud dari sholat tahiyatul masjid adalah seseorang tidak ketika masuk masjid tidak duduk kecuali sudah sholat dua rakaat, dan itu sudah tercipta dengan kita sholat dua rakaat sebelum subuh tadi ataupun sholat wajib subuhnya. Paham ya? Nah, jadi seperti itu. Ini namanya dalam bahasa fikih al-ishraq fin niyyah, menggabungkan niat dalam satu amal ibadah. Paham ya? Baik. Di sana ada lagi contoh yang lain seperti mandi Jumat dalam keadaan junub. Nah, pian atau kita kalau mandi junub Jumat junub, apakah dua kali mandinya? Maka dinginan. Maka caranya adalah kita mandi junub mengangkat hadas besar dan itu sudah mencukupi untuk mandi sholat Jumat yang hukumnya pun diperselisihkan para ulama. Wallahu a'lam, hukumnya sunnah muakkadah. Nah, cukup kiranya, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sallallahu nabiyana Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.